Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wa tabatharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ayuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab At-Tajridu As-Sharih, ringkasan hadis-hadis Sahih Bukhari yang diringkas oleh Az-Zabidi rahimahullahu taala. Kita telah sampai pada hadis yang ke-155. Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahtazzu min katifi syatin faduhiya ila shalah fa'alqa as-sikkina fa shalla wa lam yatawadda. Dari sahabat Umar bin Umayyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtazzu artinya yaqta'u, ya, memotong, min katifi sya, dari bahunya kambing. Jadi beliau makan daging kambing, dipotong bagian apa? Bahunya. Fadu'iya ila sholat, kemudian beliau dipanggil untuk sholat, yakni dipanggil oleh Bilal sebagaimana dalam riwayat An-Nasa'i, ya. Fa'al qasikina, maka beliau menaruh atau melemparkan pisaunya, ya, yang tadi beliau memotongnya, tetapi karena sudah dipanggil untuk sholat, beliau tinggalkan hal itu. Fasholla walam yatawadda, maka beliau pun sholat dan tidak berwudu lagi. Maksudnya dia tidak batal wudunya dengan sebab makan daging, ya, kambing. Bukan berarti beliau sholat nggak wudu, enggak. Ya, kita tahu semuanya bahwasanya sholat itu tidak sah kecuali dengan wudu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sholat seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Ya, tapi yang dimaksud di sini beliau tidak wudu lagi. Ya, beliau tidak wudu lagi alias wudunya tidak batal dengan sebab, ya, makan daging kambing. Baik, hadis ini ayol ikhwah memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama dari hadis yang mulia ini adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, suka bagian bahu kambing. Ya. Karena lebih lembut dagingnya, lebih enak, dan manfaat makan daging kambing banyak disebutkan oleh para ahli kesehatan. Di antaranya adalah Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi, Kedokteran Nabi, beliau menyebutkan bahwasanya makan daging kambing itu menambah stamina 60 kali lipat. Ya, nah, jadi bagus seorang kemudian mengkonsumsi makan daging kambing sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bolehnya motong daging, karena Rasulullah sallam memotong dengan pisau, maka tidak mengapa, ya. Ini bukan termasuk penyiksaan binatang karena sudah mati. ya, ini termasuk menikmati apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada kita. Ya huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini. Allah ciptakan ya untuk kita hewan, ya, tumbuhan dan lain sebagainya agar kita memanfaatkannya. Ya, memanfaatkannya dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita makan, minum, membolehkan kita makan, minum, memanfaatkan apa yang ada di dunia ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Oleh karenanya, hal yang paling penting bagi kita ketika kita makan dan minum, niatkan kita makan dan minum ya sebagai sarana, wasilah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah." Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 ya Dzulhijjah itu adalah hari kita bersenang-senang dengan makan minum. Ya. Tapi tidak sampai situ saja. Kata Nabi, "Wa dzikrin lillah." Dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini isyarat bahwasanya ketika kita makan dan minum hendaknya meniatkannya untuk agar kita kuat mengingat Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah ya, apabila kita telah tiba waktu salat, maka hendaknya segera untuk salat. Fastabiqul khairat, hendaknya ya berlomba-lomba dalam kebajikan, terutama untuk melakukan ibadah salat. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ketika beliau tadi ya sudah memotong daging ya, tetapi dipanggil oleh Bilal bahwasanya telah tiba waktu salat, maka beliau apa? Meletakkan pisaunya dan bergegas untuk salat. Begitulah orang-orang yang beriman. Mereka ya dunia ini tidak melalaikannya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah lelaki yang sejati. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ya, lelaki yang sejati itu adalah tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala karena bisnis, karena dagang dan sebagainya. Demikian juga karena makan, karena Facebookan, karena HP-an. Banyak di antara kaum muslimin sekarang lupa sholat, lalai dari sholat hanya karena ya HP, setan kepeng ya, atau karena nonton, mungkin nonton bola ya, asik nonton bola. Adzan hayya 'alas shalah, ayo menuju sholat, pura-pura budek ya. Atau lagi nonton ya mungkin sinetron, drakor ya, atau yang lainnya. Tinggalkan ya hal-hal itu kalau sudah tiba waktu sholat ya. Nah, ini juga faedah penting bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, Aisyah pernah ditanya, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah membantu istrinya. Membantu istrinya padahal beliau orang sibuk gitu ya. Orang sibuk, tapi beliau membantu istrinya. Kadang nambal menjahit bajunya sendiri ya, sandalnya, membantu istrinya. Tapi kalau sudah tiba waktu sholat, beliau bergegas untuk sholat. Dan disebutkan bahwasanya Ibrahim ibnu Adham ya rahimahullah, salah satu ulama ussalaf, beliau itu seorang apa, pandai besi gitu ya, pandai besi. Beliau sudah mau memukulkan palunya, tapi ketika dia mau memukulkan palunya, dia mendengar adzan, gak jadi dipukulkan. Dia letakkan dan kemudian bergegas untuk sholat. Ya, nah intinya ayyuhal ikhwah, ini faedah penting bagi kita semuanya. Apa yang dilakukan oleh Nabi ya menunjukkan kepada kita bahwa sholat adalah hal yang paling utama yang harus menjadi prioritas kita. Maka jangan pernah lalaikan sholat, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah lupakan sholat. Seberat apapun ujian kita, ya, jangan meninggalkan sholat. Karena seorang apabila sudah meninggalkan sholat, maka perkara-perkara yang lainnya pun akan ditinggalkan. Ya, akan ditinggalkan. Menyantum juga nanti, jangan kalau nanti cari jodoh ya, baik ikhwan maupun akhwat. Yang ikhwan jangan cari akhwat yang gak sholat. Yang akhwat juga jangan cari ya calon suami yang gak sholat. Sholat aja ditinggalin, apalagi calonnya. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bahwasanya makan daging ya atau makan makanan yang lain itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu, afwan, tidak membatalkan wudhu. Ya, antum sudah wudhu, kemudian makan bakso misalkan, ya, soto misalkan, batal apa tidak? Tidak. Ya, awalnya masalah ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Namun, ya, praktek dan pendapat para khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, mereka bersepakat bahwasanya hal itu tidak membatalkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jabir, ya, hadis Jabir, kana akhirul amraini min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma masatina, adalah akhir dari ya perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah meninggalkan wudu dari ya makanan yang dimasak dengan api, maksudnya dipanggang atau digoreng atau direbus, ya, meninggalkan wudu, maksudnya enggak pakai wudu lagi. Ya, enggak pakai wudu lagi. Awalnya ada wudu, diwajibkan untuk ya wudu. Artinya itu membatalkan. Nabi mengatakan tawaddu mimma massatin nar. Wudulah kalian dari makan makanan yang ya disentuh oleh api, maksudnya yang dikoreng, yang direbus ya dan sebagainya. Itu awalnya apa? Membatalkan wudu. Jadi kalau makan batal, berarti harus wudu lagi. Tapi hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menunjukkan bahwasanya perintah tersebut mansuh. Mansuh. Ya, sebagaimana dalam hadis Jabir tadi adalah akhir dari pendapat Rasulullah SAW adalah apa? Tarkul wudu, meninggalkan wudu. Ya, ini enggak pakai wudu lagi. Ya, berarti tidak membatalkan. Andaikan orang makan kemudian dia tidak berwudu lagi, ya tidak mengapa. Tapi kalau mau berwudu lagi, ya boleh juga. Ya, silakan. Kalau mau wudu lagi juga tidak mengapa. Ya, artinya itu bukan suatu hal yang wajib. Bukan suatu hal yang wajib dan tidak membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Dan ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari ya, bahwasanya ini adalah yang dipraktekkan oleh sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman, Khulafaur Rasyidin. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama ya, madhab jumhur ulama, mayoritas ulama ya, bahwa makan ya itu tidak membatalkan wudu kecuali makan daging unta. Makan daging unta ada hadis khusus pengecualian ya, tawaddu min luhumil ibil, wudulah kalian dari makan daging unta ya. Apakah dagingnya saja ataukah mencakup yang lainnya? Mencakup yang lain, maksudnya mencakup yang lainnya itu gajihnya ya, apinya. Itu kalau umroh ya, di sana ada salah satunya itu salah satu makanan spesial, makan hati unta ya, di sambal goreng ya. Batal wudunya ya, batal wudunya. Karena itu termasuk tadi hadis tawaddu min luhumil ibil, tawaddu min luhumil ibil. Adapun selain daripada daging unta, maka tadi ya, itu tidak wajib, tidak membatalkan wudu. Ya, awalnya memang dianjurkan oleh, diperintahkan oleh Rasulullah untuk berwudu setelah makan, diwajibkan. Tapi hadis tersebut apa? Mansuh. Nanti antum kalau yang sudah belajar, mungkin yang di kelas Ali dan sebagainya sudah belajar istilah ahli hadis atau istilah ahli usul fikih, an-nasih wal mansuh. An-nasih wal mansuh, yang menghapus dan yang dihapus. Jadi ada beberapa dalil itu kadang-kadang ya dihapus dengan hukum yang baru. Contoh misalkan masalah ziarah kubur. Awalnya ziarah kubur itu dilarang. Tapi kemudian setelah itu diperbolehkan. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhir." Dulu saya melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarah. Ya, sekarang ziarah. Termasuk dalam hal ini juga, awalnya wajib, setelah makan itu wajib wudu, batal wudunya setelah makan. Ya, karena disebutkan oleh para ulama, karena dulu awal-awalnya itu tidak perhatian sama kebersihan. Tapi setelah kaum muslimin ya sudah terbiasa dengan hidup kebersihan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus hukum tersebut. Ada buku yang ditulis oleh Imam Ibn al-Jauzi rahimahullah ta'ala, buku yang sangat bagus tentang masalah an-nasih wal-mansuh, i'tibaru ahli rusuh fi an-nasih wal-mansuh. Itu tentang hadis-hadis yang dimansuh, hadis-hadis yang dimansuh. Ya, tidak terlalu besar ya, bukunya sangat bagus bagi para penuntut ilmu untuk membacanya, supaya kita tahu mana yang terhapus, sehingga jangan dipakai sebagai apa, sandaran lagi. Jangan sampai kita nanti berhujjah dengan suatu hadis padahal hadis tersebut sudah terhapus hukumnya. Makanya salah satu syarat mujtahid dan syarat mufti ya adalah mengetahui usul fikih. Salah satunya adalah mengetahui nasikh wal mansukh. Ya. Ali bin Abi Thalib pernah ketemu seorang, ya kalau sekarang dia penceramah gitu ya. Ditanya, "Atadri an-nasikh wal mansukh? Tahukah kamu nasikh wal mansukh?" Dia jawab, "Enggak ngerti." Ya, maka beliau mengatakan, "Laqad dhalalta wa adlal." Artinya, kamu enggak punya ilmu tapi berlagak memiliki ilmu, berfatwa tanpa ilmu. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi para penuntut ilmu untuk bersemangat belajar, ya, memperdalam ilmunya. Jangan separuh-separuh. Belajar itu jangan separuh-separuh. Belajar itu jangan setengah-setengah. Justru separuh-separuh itulah yang ya lebih berbahaya. Seorang ulama pernah mengatakan, nisful faqih yadurru ad-din aksar mimma yufsiduhu nisfut at-tabi. Ya, apa? Nisful faqih, ahli fikih prematur, belajar fikih tapi separuh-separuh, gak mateng, itu membahayakan agama lebih daripada dokter prematur membahayakan badan. Paham ya? Kalau dokter sekalian aja, kalau enggak dokter itu orang enggak percaya sama dia. Enggak bakalan periksa sama dia, orang dia bukan dokter. Tapi kalau seragamnya dokter, ya, orang akan apa? Periksa sama dia, percaya sama dia. Kalau dianya prematur, ya, cuma ngerti dikit, setiap penyakit disuntik sama dia, ya, dikasih obat, ya, bahaya. Kalau dokter prematur saja itu membahayakan badan, maka penuntut ilmu prematur lebih membahayakan. Ya, makanya antum kalau belajar jangan setengah-setengah. Ah, yang penting pokoknya tahu dikit-dikit lah, lumayan. Jangan, belajar sekalian ya, punya semangat yang tinggi, ya, semangat yang tinggi, ya, ma'al mahbarah ilal makbarah, ya, bersama sampai ke liang kubur, ya, harus punya semangat. Ya, alhamdulillah antum punya waktu, antum punya, ya, diberi kesehatan oleh Allah SWT, diberi waktu luang, masa muda, gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, apalagi kalau kita punya kecerdasan diberi oleh Allah, gunakan, jangan disia-siakan. Al-Mutanabbi pernah mengatakan, "Walam ara fi uyubin nasi aiba kanaksil qadirina 'alat tamami." Walam ara fi uyubin nasi, ya, aiban kanaksil qadirina 'alat tamami. Saya tidak mendapati aib yang lebih parah pada manusia daripada orang yang memiliki kemampuan tapi dia enggak mau mengembangkan kemampuan. Itu punya kemampuan, punya skill, punya potensi. Ya, punya potensi. Ya, insyaallah semuanya punya potensi untuk menjadi orang-orang yang memiliki ilmu, ya, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembangkan potensi ini, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Baik. Selanjutnya An Suwaid bin Nu'man radhiyallahu an annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Khaibar. Dari Suwaid bin Nu'man, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai. Ini salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk salah satu sahabat yang ikut perang Uhud, ya, dan perang-perang setelahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai. Annahu kharaja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Khaibar. Bahwasanya beliau pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada tahun ditaklukkannya Khaibar. Hatta idza kanu bisahba wa hiya adna Khaibar. Sehingga tatkala mereka sudah berada di Sahba, yaitu tempat yang paling dekat dengan Khaibar, ya, fasallal asra, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar. Summa da'a bil azwat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta untuk didatangkan al azwat. Al azwat dari jamak dari zat, bekal, bekal makanan. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menuju Khaibar ini dengan membawa apa? Ya, bekal. Ya, karena cukup jauh, cukup jauh. Dan ini tidak menafikan tawakal, ya, untuk bepergian bawa bekal. Itu bukan berarti tidak bertawakal. Justru orang yang bepergian kemudian tangan kosong, bonek, bondonekat aja. Nah, ini keliru. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian, itu turun tentang orang-orang Yaman yang berangkat haji tapi mereka tidak membawa apa? Bekal, dengan alasan apa? Tawakal. Itu dicela, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, tazawwadu, ya, berbekal, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta untuk didatangkan bekalnya, bekal makanan. Falam yu'ta illa bisawik, ternyata tidak didatangkan kecuali dengan sawik. Ini makanan yang terbuat dari gandum, terbuat dari gandum. Taib. Fa'amara bihi, maka Nabi perintahkan dengannya. Adanya sawik, ya udah. Itu nggak ribet kalau masalah makanan, ya. Makan apa adanya. Adanya sawik, ya sawik. Adanya daging kambing, ya daging kambing, ya. Adanya cuka, cuka. Makanya Nabi pernah mengatakan ni'mal idamul khallu, ya, sebaik-baik lauk adalah cuka. Itu bukan berarti kemudian beliau makannya cuka aja, enggak. Artinya makan apa adanya. Adanya cuka, ya udah cuka. Ya, ini memberikan faedah penting, ya, bagi kita semuanya. Kalau masalah makanan gak usah rewel, gak usah rewel. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita makan sekarang jauh lebih nikmat ya, dari apa yang dimakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Antum kalau membaca sirah Nabi ya, sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membandingkan dengan diri kita sekarang ini, kita termasuk orang yang mendapatkan banyak kemewahan. Lihat Rasulullah SAW berbulan-bulan ya, dapurnya tidak mengepul sayap asap ya, asap. Kenapa? Gak ada yang dimasak. Bahkan pernah ketika pengemis, seorang wanita datang bersama dua anaknya ya ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah nyari-nyari gak ada makanan, adanya cuma sebutir kurma, itu yang dikasihkan. Kemudian sama wanita tersebut, sama ibunya tersebut, apa? Dibelah jadi dua untuk kedua putrinya. Ya, yang menarik adalah rumah Rasulullah SAW, tapi nggak ada makanan, stok makanan, kecuali hanya satu butir kurma. Ya, sekarang Masya Allah kita banyak di rumah kita. Ya, di kulkas ada, di lemari ada. Ya, ini jadi satu faedah penting ya. Rasulullah adanya sawi, sawi itu gandum, ya, makanan yang terbuat dari gandum. Ya udah, Rasulullah memerintahkan fasurria, kemudian dibasahi. Karena gandumnya keras, jadi perlu dibasahi terlebih dahulu. Ya, perlu dibasahi supaya makannya apa? Enak. Makannya enak. Jadi kalau enggak dibasahi, keras. Ya, keras. Ini menunjukkan zuhudnya Rasulullah SAW juga ya. Masya Allah. Banyak para ulama juga demikian. Para sahabat. Ada makanannya keras-keras. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi juga dalam biografinya juga begitu. Beliau bawa perbekalan makanan itu dulu ketika belajar. Bawa roti-roti yang sangat keras. Rotinya keras. Seandainya dilemparkan ya ke binatang, mati kayaknya binatang, kayak batu gitu. Mereka tidak bisa makan kecuali kalau ketemu sungai atau ketemu laut, direndam terlebih dahulu ya, direndam terlebih dahulu. Bahkan banyak para sahabat dahulu ketika dalam peperangan terutama, mereka makannya apa? Daun-daunan ya. Nah, intinya ayyuhal ikhwah, Rasulullah SAW ya pingin didatangkan apa perbekalannya, tapi ternyata yang ada cuma nambah sawi ya, akhirnya itu yang dibasahi ya, didatangkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'akala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah pun memakan sawi tadi ya. Wa'akalna, dan kami pun makan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian sunnah salat maghrib. Kemudian Rasulullah Sallam berdiri, ya, bersegera salat maghrib. Fama mada, maka beliau pun berkumur. Wa madna, dan kami pun kumur-kumur juga. Niru. Jadi Nabi makan, para sahabat juga makan. Rasulullah berkumur-kumur, para sahabat juga berkumur-kumur. Ini menunjukkan ada semangatnya para sahabat untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa para sahabat itu. Kecintaan mereka kepada Nabi, semangat mereka dalam mengikuti Nabi. Ya, apapun yang mereka mampu untuk meniru Nabi, mereka akan lakukan. Bahkan pernah suatu saat diriwayatkan dalam riwayat Abu Dawud dan Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekhul Albani, bahwa Rasulullah SAW pernah sholat, di tengah-tengah sholat Rasulullah copot sandal. Apa yang dilakukan para sahabat? Copot sandal juga. Padahal mereka belum tahu tuh kenapa Rasulullah kok copot sandal. Gak mungkin tanya juga karena masih sholat. Setelah sholat, para sahabat, Nabi SAW bertanya, "Ma balukum tahlauna ni'alakum?" Wahai para sahabat, kenapa kalian kok copot sandal kalian? Ya, dengarkan jawaban para sahabat. ra'ainaka tahla'u na'lak fanahla'ani 'alana. Wahai Rasulullah, kami melihat Anda copot sandal, ya kami juga copot sandal. Masyaallah, luar biasa ittiba'nya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semangat mereka untuk meniru apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, dan mereka bisa untuk melakukannya, akan mereka lakukan. Maka ini menjadi motivasi ya bagi kita semuanya, ya, bagaimana kita berusaha untuk meneladani Rasulullah, mencontoh Rasulullah SAW, ya. Nah, Sufyan ibnu Uyainah pernah mengatakan, inistata'ta alla tahukka ra'saka illa bil athar faf'al. Kalau kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan asar, dengan dalil, dengan sunnah, maka lakukan. Artinya, dalam masalah sekecil apapun, selagi kita bisa meneladani Rasulullah SAW, teladanilah. Ya. Jadi para sahabat luar biasa, ya, Rasulullah berkumur-kumur, mereka juga berkumur-kumur. Kemudian yang menjadi syahid di sini, summa shalla wa lam yatawadda. Nabi SAW sholat maghrib dan beliau tidak wudu lagi. Beliau tidak wudu lagi. Tadi kan asar ya, kemudian makan, kemudian datang waktu sholat maghrib, beliau sholat maghrib, gak pakai wudu lagi. Berarti wudunya tidak batal dengan sebab makan. Dan ini yang menjadi pembahasan ya dari hadis ini. Tapi hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah tadi, diantaranya tadi bolehnya seorang itu membawa bekal dalam perjalanan, ya, dan berkumpul untuk makan perbekalan tersebut. Lihat Rasulullah makan bersama para sahabatnya, bareng-bareng, karena berjamaah itu barokah, al-jama'atu rahmah, ya, ijtami'u ala ta'amikum yubarik lakum fi, ya. Berjamaahlah kalian, ketika makan kalian akan diberkahi, ya, kalian akan diberkahi. Makanya di pondok ya makannya bareng-barengnya, insya Allah barokah, insya Allah barokah, gak usah saling sikut-sikutan, insya Allah barokah, ya, karena itu mengajarkan kita kekompakan, persahabatan, ya, saling ngobrol, ya, sambil makan itu kita gunakan untuk jangan diem-dieman ketika makan. Ya, para ulama mengatakan dianjurkan ketika makan itu apa? Ngobrol malah, ngobrol. Makanya Rasulullah SAW ketika makan sama Umar bin Salamah dinasehati, ya Umar, samillah wa kul biyaminik. Enggak diam aja. Ya, di situ dianjurkan bagi kita untuk apa? Untuk ngomong. Nah, ini untuk ini menambah keakraban kita, menambah keakraban kita. Ya, barokah. Ya, barokah. Baik. Dan di antara faedah dari, nah, demikian juga kalau misalkan ada santri yang dapat paketan, misalkan, jangan makan sendiri, ngumpet-ngumpet, ya, ajalah, ya, satu kamar, gitu ya, nah, makan sendiri-sendiri, paling gak ajak temennya, ya, nah, kayaknya pada seneng ini ya, ini ya, wah, ini mantep nih, Ustaz nih. Wah, ada sebagian yang santri kalau dapat paket segini, ya, dapat satu dus, ya, nggak pernah ngasih-ngasih temennya, nggak pernah ngasih-ngasih temennya, ya, ya, aja, ya, nggak harus semuanya, ya, paling nggak satu kamar lah, ya, satu kamar, ya, paling langsung habis. Baik. Kemudian yang kedua diantara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah dianjurkan berkumur-kumur setelah makan. Jadi setelah makan dianjurkan untuk berkumur-kumur. Lihat Nabi tadi setelah makan beliau apa? Berkumur-kumur. Tujuannya adalah apa? Untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut, di gigi dan sebagainya. Jadi perhatikan bagaimana perhatian Islam terhadap apa? Kebersihan. Islam itu sangat perhatian sama kebersihan, ya, termasuk kebersihan mulut, ya, saat kita dianjurkan untuk bersiwak, ya, sebelum sholat, sebelum wudhu, bangun tidur, setelah makan, ketika mau bertemu dengan istri, bersiwak dulu. Itu dianjurkan. Dianjurkan. Ini momen-momen penting yang kita dianjurkan untuk bersiwak, ya. Yaitu satu, ketika mau sholat. Makanya Zaid bin Khalid itu kalau beliau punya siwak mau sholat, ditaruh di sini kayak pak tukang ini. Nah, siwaknya. Jadi kalau mau sholat, ya. Kemudian yang kedua juga ketika bangun tidur, karena aroma mulut, bau mulut ketika bangun tidur itu kan gak enak, ya, dianjurkan, ya. Kemudian ketika mau ketemu sama istri, jangan sampai ketika mau istri, mau nyium istri, nggak taunya baunya amis, ya, mau bau cengkol, bau rokok lagi, ya kan? Akhirnya nggak mau dicium istrinya. Nah, rugi. Nah. Baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah tadi yang menjadi pembahasan kita, yaitu apa? Bahwasanya apa? Makan, ya, itu tidak membatalkan wudu. Buktinya Rasulullah tadi makan sawi, setelah itu sholat maghrib dan beliau tidak wudu lagi. Baik, yang terakhir hadis yang selanjutnya 157 An Maimunah radhiyallahu anha, dari Maimunah salah satu istri Nabi, Ummahatul Mukminin salah satunya adalah Maimunah. Ini bibinya sahabat Abdullah bin Abbas. Baik, Maimunah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akala indaha katifan summa shalla wa lam yatawadda. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah makan di sisinya, di sisi Maimunah, katifan. Katifan tadi bahu daging, ya. Summa shalla wa lam yatawadda, kemudian beliau salat dan tidak wudu lagi. Ini juga menunjukkan bahwasanya makan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW syariba labanan famadmada wa qala inna lahu dasaman. Dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW minum susu, maka beliau kemudian berkumur. Ini dianjurkan bahwa setelah makan itu berkumur, ya, berkumur dianjurkan untuk membersihkan, ya. Kalau susu berarti lemak-lemak, ya, atau kalau setelah makan berarti sisa-sisa makanannya. Nah, waqala inna lahu dasaman, dan beliau mengatakan sesungguhnya pada susu itu ada dasem, ada apanya, minyaknya, ya, minyaknya yang biasanya yang lengket, ya. Dari hadis ini dianjurkan bagi kita untuk apa? Untuk berkumur-kumur, ya, setelah makan. Dan diambil dalil juga dari hadis ini adalah anjuran untuk mencuci kedua tangan, ya, untuk kebersihan. Jadi Islam sangat memperhatikan masalah apa? Kebersihan Islam. Ya, sebelum sekarang ada 5M. Ya, 5M salah satunya apa? Mencuci tangan. Ya, jauh-jauh hari dalam agama kita sudah dianjurkan untuk apa? Cuci tangan. Bahkan setiap wudu kita disyariatkan untuk cuci tangan. Ya, makanya sebelum para ahli medis menganjurkan kepada kita, ya, terutama saat-saat corona ini, ya, 5M, jauh-jauh hari syariat kita, syariat Islam sudah menganjurkannya. Hanya kalau kita kembali kepada syariat Islam, insya Allah, ya, kita akan mendapatkan petunjuk dan penjelasan yang sangat gamblang, ya, karena agama ini adalah agama yang sempurna, yang mengajarkan kepada kita semua kebaikan di dunia dan di akhirat. Kita cukupkan dulu, insyaallah taala nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.